inilah ku paling seksi. Musik tren masa kini yang dibilang lagu party. Hey, coba kau goyang gerakan badan dengan gaya trendy. Pasti kau senang karena lagu ini paling seksi. Yo, ladies, tangan di atas, goyang ke badan, semua gembira. Hari ini milikmu, saatnya bersenang senang. Buangkanlah semua, tinggalkan kegelisahan. Hey, coba kau goyang gerakan badan dengan gaya trendy. Pasti kau senang karena lagu ini paling seksi. Yo, ladies, tangan di atas, goyangkan badan, semua teriak. Yo, go, go, tangan di atas, goyangkan badan, semua teriak. Go, go! Semua teriak, go, go, go. Tanganmu masih di atas, goyangkan badan, semua akan teriak, go, go, go. Tanganmu masih di atas, goyangkan badan, semua akan teriak, go.